Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran atau syarah dari zikir-zikir pagi dan petang. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan Dzikir Sayyidul Istighfar, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Syaddad Ibnu Aus radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Sayyidul Istighfar, sayyidnya, pokok atau naam, pokok dari asal sayyid ini kepala tokoh, bisa dikatakan pokoknya istighfar, ayyakulul abd, seorang hamba mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali engkau. Engkau telah menciptakan aku, dan aku adalah hambamu, dan aku berada di bawah perjanjianmu dan janjimu, atau ahd, ini ikatan, wa wa'dika, dan janjimu. Mastata'tu, dan aku berusaha semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Abu'u laka bini'mati alaya, bini'matika alaya, aku mengakui kepadamu terhadap nikmat-nikmatmu yang diberikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui dengan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa'innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Itulah Sayyidul Istighfar. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala, lama kana hadha ad-du'a jami'an li ma'ani at-taubah. Jadi kenapa disebutkan Sayyidul Istighfar? Lima kana hadha ad-du'a, dikarenakan di dalam doa ini jami'an li ma'ani at-taubah. Ini mencakup makna-makna taubat kulliha, seluruhnya. Ustu'iro lahu ismu sayyid, diambil atau dipinjam nama sayyid. Wahuwa fil asal, dan makna sayyid itu asal maknanya adalah ar-ra'is, kepala, itu pemimpin. Alladhi yuqsadu fil hawa'ij, yaitu pemimpin yang setiap orang yang butuh kepadanya, yang dituju, ya, orang yang dituju untuk menunaikan hajatnya. Yang ini sayyid ini adalah orang yang dijadikan tempat tujuan untuk meminta hajat kebutuhan. Pemimpin. Wa yarji'u ilaihi fil umur, dan kembali kepadanya segala urusan. Orang mengadu, ada sengketa dan seterusnya diadukan kepadanya. Itu sayyid. Wa ma'na sayyidul istighfar, dan makna sayyidul istighfar ay annahu yasudu wa yataqaddamu kullu siyaghil istighfar al-ukhra fil fadila war rutbah. Dan makna sayyidul istighfar itu maksudnya tercakup setiap siyagh, sighah atau konteks istighfar yang lainnya dalam keutamaan dan derajat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi qawlihi alaihi salatu wassalam sayyidul istighfar ay yaqulul abd Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila akhirih. Beliau berkata ketika mensyarah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar, engkau mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila akhirih sampai akhir. Beliau berkata qad istamala hadzal hadis, telah mencakup hadis ini minal ma'arifil jadilah, terkandung di dalamnya ilmu-ilmu yang agung. Mastahaqqa li ajliha ayyakuna sayyidal istighfar, yang menjadikan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya itu, kalimat atau hadis tersebut berhak untuk dinamai dengan sayyidul istighfar. Fa innahu sadruhu atau sadarahu bi'tirafil abdi bi rububiyyatillah. Karena hadis ini, yaitu hadis sayyidul istighfar, itu diawali atau awalnya itu terdapat bi'tirafil abdi bi rububiyyatillah. Terdapat pengakuan dari seorang hamba tentang rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam kata Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Kata Rabb sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Rabb itu adalah pencipta, kemudian pemilik atau yang merajai, kemudian yang makna lain al-mudabbir, yang mengatur alam ini, termasuk memberi rizki, melindungi dan juga yang lainnya. Itu yang pertama. Diawali dengan pengakuan seorang hamba dengan rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ucapan Allahumma anta rabbi itu tidak hanya sekedar di lisan, tetapi benar-benar dipahami dan meresap di dalam hatinya dan menjadikan keyakinan. Dan sebagian penjabarannya sudah kita jelaskan. Kita singgung sedikit. Contohnya adalah seorang yang mengatakan Allahumma anta rabbi, maka tidak ada di dalam hatinya keyakinan. Ada sebagian makhluk yang menguasai alam ini. Keyakinan satu hutan ini atau hutan itu dikuasai oleh jin ini. Laut ini dikuasai oleh jin ini. Dan seterusnya. Itu salah satu bentuk bukti seorang keluar dari lisannya, Allahumma anta Rabbi. Maka tidak berarti ucapan dia Allahumma anta Rabbi sementara dalam hatinya meyakini di jembatan ini ada yang menguasai jin tertentu sehingga dia menyembelih atau mempersembahkan kepala kambing atau sapi atau yang semisalnya. Maka tidak ada artinya ucapan dia Allahumma anta Rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Tidak ada artinya. Kemudian thumma sanaha, kemudian keduanya terdapat i'tiraf pengakuan bitauhidil ilahiyah, pengakuan terhadap tauhid al-uluhiyah, yaitu tauhid ibadah, menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan. Dan ini adalah makna la ilaha illallah. Dan kalau dari kalimat atau dari zikir Sayyidul Istighfar biqaulihi, yaitu dengan ucapan Nabi SAW, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali engkau. Karena makna ilah itu adalah al-ma'bud, sesuatu yang disembah. La ini nafi. Kalau dalam uslub bahasa Arab, la di sini adalah nafiyatu lil jins. La yang meniadakan seluruh jenis. Seluruh jenis nama yang ada di hadapannya. Kalau dikatakan la ilaha, maka tidak ada satupun sesembahan. Tidak ada satupun. Kemudian dikecualikan illa anta, kecuali engkau, yaitu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa Indonesia, la nafiyatu lil jinsi seperti kalimat tidak ada satupun seorang laki-laki di masjid. Artinya tidak ada sama sekali satupun. Berbeda dengan ucapan tidak ada Muhammad di dalam masjid. Ini ada kemungkinan yang lainnya ada. Si Ahmad, si Umar, si Khalid. Ada kemungkinan ada, yang tidak ada itu adalah Muhammad. Nah, kalau la nafiyatu lil jinsi adalah seperti contoh di awal. Tidak ada sama sekali. Artinya, seorang mukmin yang meyakini la ilaha illallah, maka tidak ada di dalam hatinya ketundukan pemberian ibadah kepada selain Allah. Rasa takut hanya kepada Allah. Tidak ada takut kepada selain Allah. Baik kepada jin atau sesembahan yang lainnya. Itu seorang mukmin, seorang yang menyatakan la ilaha illallah. Tawakal kepada Allah. Ketika berusaha, ketika berjualan, tidak memberikan tawakalnya kepada jimat. Itu makna la ilaha illallah. Ditiadakan sama sekali. Tidak ada sama sekali di dalam hatinya, di dalam keyakinannya, di dalam keimanannya, ketundukan peribadatan kepada selain Allah. Semuanya ditiadakan. Illallah, kecuali Allah semata. Dan inilah yang menjadi berat bagi orang-orang musyrik dahulu. Ketika disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Kalian akan menang, kalian akan sukses dunia akhirat. Tetapi mereka berat karena hati mereka sudah tergantung, sudah terikat kepada selain Allah. Rasa takut yang besar kepada selain Allah. Kalau bahasa kita sekarang takut kualat, takut ini dan itu. Kalau tidak mengikuti perintah atau yang semisalnya. Atau misalkan takut kualat ketika jimatnya ini dibakar, dibuang. Ini sudah terikat hatinya kepada selain Allah. Tawakalnya bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Padahal makna la ilaha illallah meniadakan seluruh sesembahan. Seluruh yang ditakuti. Seluruh yang diibadahi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. ثم ذكر اعترافه بأن الله هو الذي خلقه وأوجده ولم يكن شيئا. Kemudian disebutkan di dalam Sayyidul Istighfar tersebut pengakuan seorang hamba atau pengakuannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakannya, yang mengadakan dia dari sebelumnya tidak ada. Maka pengakuan-pengakuan ini sangat penting bagi seorang hamba yang ingin meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pengakuan-pengakuan ini menunjukkan ketundukan dan kerendahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin hamba ini tunduk dan merendah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya semakin dekat kepada Allah. Makanya di antara kedudukan seorang hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Karena sujud ini merupakan bentuk merendahkan diri, menghinakan diri. Maka tidak diperbolehkan seorang sujud kepada makhluk. Diharamkan seorang sujud kepada makhluk. Karena sujud ini merupakan ibadah yang menunjukkan kehinaan dia, kerendahan dia. Kalau hal ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ini merupakan kemuliaan bagi hamba tersebut. Karena dia mengakui kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dilakukan kepada makhluk, ini merupakan kehinaan. Justru bahkan ini merupakan malapetaka bagi dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Fahuwa haqiqun بأن يتولى تمام الإحسان إليه بمغفرة ذنوبه كما ابتدأ الإحسان إليه بخلقه. Maka ini merupakan bentuk realisasi, ya, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, ya, dengan kesempurnaan karunia-Nya kepada dia dengan mengampuni dosa-dosanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ihsan, kebaikan, karunia kepada dia dengan menciptakannya. Bukan hanya dengan menciptakannya saja, juga membimbingnya, mentarbiah, ya, menjaga dia, bukan hanya menjaga fisik jasadnya, tetapi menjaga keimanannya, sehingga dia masih berada di atas keimanan dengan mengakui rububiyah Allah, mengakui uluhiyah Allah. Maka dengan menyebut perkara-perkara tersebut, seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan karunia kepadaku dengan menciptakanku, dengan membimbingku di atas keimanan, dengan membimbingku di atas tauhid, beribadah kepada engkau semata, maka ampunilah dosa-dosaku atau berikanlah karunia kepadaku berupa maghfirah, berupa ampunan darimu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Summa qala, kemudian di dalam zikir sayyidul istighfar ada kalimat wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, yaitu makhluk yang beribadah kepadamu. I'tarafa lahu bil ubudiyyah, yaitu dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi, dan ini merupakan taukid, penegasan dari apa yang telah dia akui sebelum-sebelumnya di kalimat tadi, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Nah, wa ana abduka ini sebagai penegasan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Wal muta'ammil, dan orang yang memperhatikan dengan dalam, fi hadad du'a, pada du'a ini, pada zikir atau doa ini, yajidu anna hadad du'a, dia akan mendapatkan bahwasanya doa ini, qad ishtamala, telah mencakup, ala taubati, mencakup makna taubat, wa tadallul, dan tadallul merendahkan diri, wal inabah, dan kembali lillah, kepada Allah atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini meringkas lagi atau mengulas lagi Allahumma anta rabbi iqrarun lillahi azza wa jalla bitauhidir rububiyyah, mengulang yang sudah kita jelaskan tadi. Allahumma anta rabbi, kalimat Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, iqrarun lillahi azza wa jalla bitauhidir rububiyyah, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid rububiyyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, mengesakan Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan, yang menguasai, yang merajai alam ini dan yang mengatur alam ini. Kemudian kalimat la ilaha illa anta iqrarun bitauhidil uluhiyah, kalimat la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak diibadi kecuali engkau, iqrarun, ini merupakan pengakuan bitauhidil uluhiyah, dengan tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian khalaqtani wa ana abduka, kalimat khalaqtani wa ana abduka, engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Iqrarun minal abd bil'ubudiyati wa tadallul wal khudu lillah azza wa jalla. Ini merupakan pengakuan dari seorang hamba tentang ubudiyah, tentang peribadatan hanya kepada Allah semata, wa tadallul dan tunduk atau merendahkan diri, wal khudu lillah dan tunduk kepada Allah azza wa jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan ke kalimat-kalimat yang berikutnya atau yang apa kalimat yang lainnya dari Sayyidul Istighfar. Insyaallah kita akan jelaskan atau kita syarah pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi. Ini rapat enggak nih ya? Sudah. Hmm?